بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala. Kitab As-Salam bab yang ke-31 atau Kitab Tibbi bab yang ke-16. Bab yang ke-16 dari Kitab Tibb, kitab pengobatan, yang berbunyi bab At-tadawi bisuqyil asal, bab berobat dengan meminum madu. At-tadawi bisuqi al-asali, madu semua kita sudah tahu. Jadi ini salah satu bentuk pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Isyarat bahwa dia termasuk obat dari Al-Quran. Di surat An-Nahl, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang lebah yang mengeluarkan madu yang menjadi makanan dan obat bagi manusia. Baik, kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 5711. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa Muhammad bin Bashar wal lafdhu li ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ. Ya, ini hadis yang pertama dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Ia bercerita, datang seorang laki-laki menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Ia berkata, inna akhi istatlaqa batnahu. Istatlaqa batnuhu. Ya. Sesungguhnya saudara saya istatlaqa batnuhu. Perutnya ya, menceraikan isinya. Ya, melepaskan isinya. Istatlaqa melepaskan, menurunkan. Ya. Maksudnya diare. Ya, mencret. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, isqihi, minumkan dia asalan, madu. Ya. Fasaqahu, maka dia pun melakukannya, meminumkan kepada saudaranya itu madu. Summa ja'ahu, kemudian dia datang lagi. Summa ja'ahu, kemudian dia datang kepada Nabi. Faqal, lalu dia mengatakan, inni saqaituhu asalan, sesungguhnya saya telah meminumkannya madu. Falam yazidhu illa istitlaqa, maka tidaklah menambahkannya kecuali diare. Diminumkan madu tambah diare. Maunya dia minum madu sembuh. Ya, maunya dia. Makanya ini kembali lagi, ini mujarrabna obat Nabi ini. Ya. Maka dia datang kemudian mengeluhkan, ya, saya sudah minumkan, ternyata dia semakin parah. Faqala lahu, kata Abu Sa'id Al-Khudri meringkas ceritanya, faqala lahu thalatha marrat. Ya, maka Nabi SAW katakan kepadanya, dan itu sebanyak 3 kali, berarti 3 kali pula. Ya. Kali yang pertama balik, kemudian dia katakan, saya telah minumkan, ternyata tidak menambahkannya kecuali istitlaqan diare. Berarti disuruh lagi minum. Dilakukannya pula. Balik dia lagi. Ya. Kejadian ini berulang-ulang 3 kali. Ya. Kejadian ini berulang 3 kali. Summa ja'ahu ar-rabi'ah. Kemudian dia datang pada kali yang 4. Setelah 3 kali ternyata tidak ada pengaruhnya, justru semakin parah. 4 kalinya dia datang lagi. Ini menunjukkan bahwa orang ini menginginkan saudaranya sembuh. Ya, maka dia tidak jenuh untuk datang kepada Nabi, dan semakin banyak atau bertambah keraguannya tentang madu tadi. Ya. Karena yang pertama tidak manjur. Kedua, tidak juga. Ketiga, tidak juga. 3 kali dia minumkan, dan 3 kali Nabi juga mengatakan demikian, bahwa minumkan ya, dia madu. Lalu pada kali yang 4 dia datang lagi, bukan 3 kali saja. Kali yang 3 itu memang tidak juga ada tanda-tanda sembuh, dia datang lagi kepada Nabi SAW. Thumma ja'ahu ar-rabi'ah, mengatakan saya sudah minumkan madu, ini yang ketiga ini. Ya. Ini yang ketiga. Sudah saya minumkan madu tetapi tidak menambahnya kecuali istitlaqan. Apa kata Nabi untuk kali yang 4? Faqala Rasulullah SAW, sadaqallah. Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Yang dimaksud oleh Nabi itu tentang khasiat madu itu sendiri yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Sadaqallah, Allah Maha benar tentang berita bahwa fihi syifaun, di dalamnya ada penyembuh. Ketika Allah bercerita tentang madu lebah. Ya. Dalam surat apa itu? An-Nahl ya. Kita lihat. Surat An-Nahl ayat 69. Sebenarnya dari ayat 68 Allah bercerita, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun, berupa minuman mukhtalifun alwanuhu, ya, keluar dari perutnya, maksudnya perut lebah yang diwahyukan atau diilhamkan oleh Allah kepadanya untuk menjadikan gunung-gunung sebagai tempat dan pohon-pohon dan apa yang mereka buat ini. Jadi lebah itu bisa jadi, ya, maknanya tempat tinggalnya bisa dia buat sendiri dan bisa dibuat oleh orang. Ya. Sekarang summa kuli min kulli tsamarat. Nah, ini ilham Allah kepada lebah untuk memakan dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bunga-bunga. Fasluki subula rabbiki dzulula. Lalu Allah bercerita tentang apa yang keluar dari perutnya. Yakhruju min butuniha, keluar dari perut-perut lebah, syarabun, minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang warnanya berbeda-beda. Ya. Fihi shifa'ul linnas. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi. Fihi shifa'ul linnas. Pada minuman yang keluar dari perutnya itu yang berbeda-beda warnanya, terdapat shifa', obat atau penyembuh bagi manusia. Inna fi dzalik, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan, ada tanda-tanda, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berfikir. Ini yang diungkap, yang ditegaskan oleh Nabi, sadaqallah. Maksudnya apa yang diberitakan oleh Allah itu jujur, benar, hak. Fihi shifa'un linnas. Ya. Kemudian wa kadzaba batnu akhik, dan perut saudaramu itu yang dusta. Maksudnya belum tiba waktu sembuhnya. Ya. Belum tiba, karena dalam pengobatan yang lalu ungkapan Al-Maziri, ketika ada orang yang menolak hadis tentang bahwa madu ini obat untuk sakit perut, untuk diare, loh kok bisa? Mereka menolak hadis ini kenapa? Karena madu itu menimbulkan diare. Ya, madu itu menimbulkan diare. Loh, kenapa bisa menyembuhkan diare? Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Jadi madu itu menghabiskan virus-virus yang ada di perut dengan memuntahkan dan habis semuanya untuk mengeluarkan, ya, racun-racun yang ada dalam perut, penyakit-penyakit, sehingga dibuang semuanya. Dan untuk orang ini karena banyak, maka membutuhkan 3 kali. Atau 4 kali dan yang sekarang ini diperintahkan Nabi SAW. Wa kadzaba batnu akhik, dan yang dusta itu adalah perut saudaramu. Maksudnya meminumnya untuk kali yang pertama belum waktunya sembuh, karena dia harus masih tersisa racun-racunnya dan belum habis, dia harus dibuang lagi oleh madu tersebut. Jadi membutuhkan 3 kali dan bahkan 4 kalinya. Jadi ini juga pelajaran kita ketika berobat, ya, membutuhkan berkali-kali. Makanya resep obat dokter itu minimal 3 hari. Iya dokter. Ya. Mana dokter nih? Minimal 3 hari. Ya. Menunjukkan ini juga Nabi SAW menyebutkan, dan wa kadzaba batnu akhik, maksudnya perut saudaramu itu yang belum saatnya untuk berhenti diare, karena dia masih perlu mengeluarkan isinya, isi dari racun-racun yang ada. Ya, kemudian fasaqahu, yang keempat ini dia minumkan lagi dan dia juga, ya, tidak jenuh dan tidak bosan berobat atau mengobati saudaranya. Fabaraa, maka dengan meminumkan kali yang keempat itu madu, minumkan saudaranya kali yang keempat itu madu, saudaranya sembuh. Ya. Fabaraa, dan dia pun sembuh. Ini tentang madu yang tentang berobat dengan madu yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan hadis ini menjelaskan bahwa jenis penyakitnya istitlaqan, Tetapi Allah Subhanahu wa taala umum di sana. Dalam ayat tadi, fihi syifa'un linnas. Pada madu itu terdapat kesembuhan bagi manusia. Allah tidak mengkhususkan penyakitnya. Walaupun kasusnya di sini adalah untuk penyakit diare tersebut, tetapi ketika kita melihat keumuman ayat ini, maka bisa untuk penyakit-penyakit yang lain. Ya. Itu hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, 5712, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahaddathanihi Amr bin Zurarah qala akhbarana Abdul Wahhab yakni bin Atha an Sa'idin an Qatadata an Abil Mutawakkil An-Naji. Ya, di sini ada tambahan ya untuk Abul Mutawakkil ini. Memang beliau masyhur dengan gelarnya An-Naji. Abul Mutawakkil ini dari generasi tabi'in, dia masyhur dengan gelarnya An-Naji. Bila mana ada tambahan itu, maka para perawi hadis tidak bingung lagi. Ketika diucapkan hanya Abul Mutawakkil seperti sanad yang pertama tadi, dia masih ngambang. Tetapi ketika diletakkan setelah Abul Mutawakkil itu An-Naji, maka tidak ada orang lain kecuali dia. Ya, maka di sini membantu kita untuk memahami siapa perawinya dengan banyaknya riwayat. Ya, Abul Mutawakkil An-Naji generasi tabi'in, murid para sahabat Nabi SAW. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal inna akhi ariba batnuhu. Ini lafaz yang lain, ariba batnuhu. Ya, di sini di bawah, sesungguhnya perut saudaraku terganggu, maksud lambungnya terganggu. Aribabat nuhu, lambungnya terganggu. Ya, maksudnya istitlaq tadi, penyakit yang mengeluarkan isinya, penyakit perut yang membuat isi perut itu keluar. Ya. Faqala lahu isqihi asalan. Maka Nabi katakan kepadanya, minumkan dia madu. Bima'na hadithi Syu'bah. Yang maknanya hampir sama atau sama dengan hadis Syu'bah, Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti, itu perawi pada sanad yang pertama. Ya, muridnya Qatadah Ibnu Da'am As-Sadusi. Murid dari Abu Mutawakkil An-Naji tadi, ya, yang generasi tabi'in, Qatadahnya muridnya Abu Mutawakkil, dan Syu'bah muridnya Qatadah. Jadi hadis yang sekarang ini yang sebagian awalnya saja disebutkan oleh Imam Muslim di sini, dan bahkan ungkapannya berbeda. Yang tadi istatlaqa, di sini araba atau ariba, yang maknanya sama. Maknanya sama, sakit perut. Ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan atau menyuruhnya untuk meminumkan madu. Resep Nabi SAW yang memang diberdasarkan berita dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl, ayat yang tadi kita bacakan. Kemudian di penjelasan tentang sadaqallahu wa kadzaba batnu akhik, ya, itu yang tadi kita isyaratkan bahwa ini masuk oleh Nabi sadaqallahu, itu tentang ayat An-Nahl 69 tadi, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Hadis di atas adalah pernyataan dari Nabi SAW bahwa maksud dari kata gantinya, ya, dalam firman Allah Ta'ala di dalamnya adalah minuman yang tiada lain adalah madu. Ya. Fihi padanya. Hanya di situ adalah cairan yang keluar dari perut, minuman yang keluar dari perut lebah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendapat yang benar. Itulah pendapat yang benar, dan itu adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan selain mereka. Mujahid berkata, maksud dari kata gantinya dalam ayat di atas adalah Al-Quran. Ini perbedaan tafsir, ya. Ya. Mujahid. Mujahid bin Jabur, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Sementara Abdullah bin Abbas justru dia berpendapat bahwa padanya nyanya di situ adalah madu atau cairan yang keluar dari lebah. Sementara muridnya Mujahid mengatakan bahwa maksudnya adalah Al-Qur'an. Sebenarnya bukan pengingkaran ketika kita menyatakan bahwa yang maksud adalah madu, bukan mengingkari bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh. Ya. Dan memang dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa yang berfungsi sebagai obat. Dan salah satunya surah Al-Fatihah dari Al-Qur'an yang berfungsi sebagai ruqyah penyembuh adalah Al-Fatihah yang telah kita pelajari. Ya, bukan berarti ketika dipilih pendapat yang benar adalah seperti yang ditekankan oleh Imam Nawawi bahwa yang benar adalah pendapat bahwa itu madu, bukan berarti Al-Qur'annya bukan penyembuh. Tetapi dari redaksi ayat seperti yang tadi kita bacakan dari ayat 68, Allah bercerita tentang lebah. Ya. Wa harabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'risun. Ini semuanya tentang lebah. Ya. Dan makanya Imam Nawawi menguatkan dan mengatakan yang benar adalah kembalinya dhamir hi fihi adalah kepada lebah atau yang dimaksud dengannya adalah madu. Ya. Sementara pendapat Mujahid yaitu Al-Qur'an itu tidak didukung oleh redaksi ayat, redaksi cerita. Ya. Namun itu adalah pendapat lemah, makanya dilemahkan oleh Imam Nawawi di sini yang mengatakan bahwa nya yang ada dalam ayat itu adalah Al-Qur'an adalah pendapat yang lemah yang menyelisih ayat Al-Qur'an secara zahir, ya, secara dari redaksinya juga nampak dan hadis sahih yang secara tegas menerangkan maksudnya seperti firman Allah shadaqallah, sabda Nabi tadi shadaqallah. Ya. Sebagian ulama berpendapat ayat itu bersifat khusus yaitu obat bagi sebagian, ini yang tadi saya katakan bahwa ayat yang tadi yang lafaznya umum tetapi dikhususkan oleh hadis bahwa jenis penyakitnya adalah tertentu, ayat ini bersifat khusus yaitu obat bagi sebagian penyakit dan bagi sebagian orang. Penyakit diare yang disembuhkan dalam hadis di atas adalah salah satu penyakit yang dapat disembuhkan dengan madu. Di dalam ayat itu tidak ada pernyataan bahwa madu adalah obat bagi setiap penyakit. Memang tidak, tetapi lafaznya umum. Ya. Namun Nabi SAW mengetahui bahwa penyakit orang tersebut termasuk di antara penyakit yang dapat disembuhkan dengan perantara madu atau dengan pengobatan dengan madu. Ya. Intinya, lafaz ayat itu umum. Lafaz ayat itu adalah umum. Sementara hadis Nabi ini menjelaskan penyakit tertentu. Ya. Apakah hadis ini sebagai pengkhusus dari keumuman ayat atau dia menjelaskan adalah salah satu jenis penyakit yang disembuhkan oleh madu? Bisa jadi yang kedua. Bisa jadi yang kedua. Ya. Bahkan madu ini juga bisa menghilangkan bengkak di badan, ya. Ada misalnya dioleskan madu di tempat di mana ada bengkak, ya, ini termasuk sarana yang lain yang disembuhkan oleh madu. Dan kita kalau kita ya bertanya kepada ahli pengobatan herbalis, ya, herbal, mereka mungkin meresepkan madu ini untuk berbagai penyakit dan ini berdasarkan keumuman ayat. Wallahu ta'ala alam. Ya, walaupun kasus hadisnya khusus tetapi ayatnya umum dan menetapkan bahwa hadis ini pengkhusus dari ayat. Ya, wallahu alam. Kita tidak menemukan kecuali isyarat dari Imam Nawawi tadi. Ya, jadi orangnya khusus dan obat penyakitnya juga khusus menurut isyarat dari Imam Nawawi, wallahu ta'ala alam. Baik, itu tentang madu, ya, tentang madu. Dan kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab at-ta'un wat-tiyaratu wal-kihanatu wa nahwuha. Ya, Syekh Sa'di untuk tafsir ayat tadi, ya, yang saya lebih condong bahwa ayat itu umum, dia mengatakan fi khalqi hadhihi an-nahlati as-saghira allati hadaha Allahu hadhihi al-hidayata al-ajibah wa yassara laha al-mara'iya thumma ar-ruju'a ila buyutiha allati aslahatha bi ta'limi Allahi laha wa hidayatihi laha thumma yakhruju min butuniha hadzal 'asalul ladzidhu mukhtaliful alwan bihasabi ikhtilafi ardiha wa mara'iha fihi shifaa'un lin-nasi min amradin 'adidah. Pada madu itu terdapat kesembuhan bagi manusia dari berbagai penyakit. Jadi dia juga memahami keumuman ayat tadi. Fahada dalilun ala kamali inayatillahi ta'ala. Ini menunjukkan betapa sempurnanya pengurusan atau perhatian Allah. Wa tamami lutfihi bi'ibadih. Dan sempurnanya kelembutan Allah terhadap hambanya. Untuk obat saja sudah disiapkan oleh Allah dari madu yang rasanya lezat. Ya, yang rasanya lezat dan dia juga ternyata berfungsi untuk obat. Ya. Kemudian dalam tafsir Al-Jalalain juga menunjukkan bahwa penyakitnya umum. Ini untuk menekankan bahwa isyarat Imam Nawawi itu tidak didukung oleh para ulama tafsir. Ya. Kemudian At-Tabari ini tentang kembalinya apakah penyembuh itu madu atau Al-Quran. Ini dinukilkan oleh dia pendapat, perbedaan pendapat para ulama. Ya. Dan bahkan beliau At-Tabari menukilkan hadis yang sekarang kita pelajari. Ya. Dalam tafsirnya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan wa fihi shifaa'un lin-nas ay fil 'asali shifaa'un lin-nasi min adwa'in ta'ridu lahum. Adwa jamak dari da, yaitu penyakit-penyakit yang mereka alami. Ya. Tetapi di sini Ibnu Katsir menukilkan perkataan para dokter, ya. Dia mengatakan qala ba'du man takallama 'ala at-tibbin nabawi, berkata sebagian orang yang membahas tentang pengobatan ala nabi, mereka mengatakan law qala fihi asy-syifa'u lin-nas, ya. Kalau Allah mengungkapkan dengan kata-kata asy-syifa'u lin-nas, pakai alif lam. Ya, fihi syifa. Sementara ayatnya kan fihi syifa'un tanpa alif lam. Kalau seandainya pakai alif lam, maka kata para dokter lakana dawa'un likulli da. Ini di antara ulama yang berbicara tentang pengobatan. Ya. Kalau seandainya sifatnya itu pakai alif lam di pangkalnya, maka madu mencakup sebagai obat untuk setiap penyakit, untuk seluruh penyakit. Tetapi Allah berfirman, fihi shifa'un. menunjukkan bahwa yasluhu li kulli ahadin min adwa'in baridah, hanya cocok untuk penyakit-penyakit yang bersifat dingin. Ya. Fa innahu har, karena madu itu panas. Wa syai'u yudawa bididdihi, sementara penyakit itu diobati dengan lawannya. Ini kalau kita kembali kepada perkataan Al-Maziri, dan dia menukilkan perkataan Gelanos, ya, seperti yang telah kita baca, bahwa bisa jadi obat yang panas menyembuhkan yang panas dari sisi tingkat kepanasannya itu. Tingkat kepanasan, kalau penyakitnya tingkat panasnya rendah, maka tingkat yang panas atau penyakitnya ya tingkatnya rendah, kemudian obatnya lebih panas bisa jadi menyembuhkan. Ya, jadi di sini beliau menukilkan bahwa ada isyarat bahwa madu ini untuk jenis penyakit tertentu, tidak semua penyakit. Dari isyarat tanpa alif lam yang ada pada syifa, pada firman Allah fihi syifaun. Walaupun beberapa nukilan dari ahli tafsir yang lain kita bacakan tadi bahwa mereka menyatakan bahwa untuk berbagai penyakit, walaupun tidak semua, untuk berbagai penyakit dan bukan hanya sesuai dengan kasus yang ada dalam hadis. Ini untuk menguatkan apa yang tadi telah kita sampaikan bahwa ayat itu umum, walaupun tidak untuk semua penyakit dan untuk bukan juga untuk semua orang yang memiliki penyakit yang sama madu itu sebagai penyembuh, tetapi dia untuk berbagai penyakit. Ada beberapa jenis penyakit yang bisa diobati dengan madu, walaupun bukan untuk semua penyakit. Berbeda dengan habbatus sauda. Berbeda dengan habbatus sauda. Habbatus sauda lafaz hadisnya tegas sekali ya, bahwa sesungguhnya pada habbatus sauda obat bagi seluruh penyakit. Tidak ada penyakit kecuali kesembuhannya ada pada habbatus sauda. Sementara madu untuk bukan untuk semua jenis penyakit, wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan tadi. Bab tentang ta'un. Ini jenis, salah satu jenis penyakit yang berbahaya dan menular. Ya. Dan dia ta'un ini penyakit yang nampak pada zahir orang yang dikenai oleh penyakit ini. Dia bengkak-bengkak dan mengeluarkan cairan. Ya. Ini ta'un. Ini di halaman 507. Di alenia yang ada kata ta'unnya. Kata at-ta'un, penyakit ta'un adalah koreng yang keluar dari tubuh, bisa terdapat pada siku, ketiak, tangan, jari, dan sekujur tubuh. Penyakit ini disertai bengkak dan rasa pedih yang dahsyat. Koreng-koreng itu keluar disertai rasa panas dan kulit-kulit yang di sekitarnya menjadi berwarna hitam, hijau atau merah keruh. Itu terjadi disertai jantung yang berdebar-debar dan muntah-muntah. Ya, ini ta'un. Dan dia menular. Ya, menular. Kemudian yang kedua, at-tiyaratu. Ya, at-tiyaratu yaitu ini penyakit kalbu ya. Kalau tadi penyakit zahir, kalau at-tiyarah penyakit kalbu. Itu menyandarkan nasib sial, bersandar kepada nasib sial, atau menyandarkan nasib sial pada sesuatu yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Menyandarkan nasib sial pada burung tertentu, ketika burung itu terbang, menyandarkan nasib ya, bukan hanya sial, nasib mujur pun disandarkan pada, misalnya asal kata tiara ini memang diambil dari ta'ir. Awalnya adalah pada burung, bila menyandarkan nasib sial pada burung, atau sebaliknya menyandarkan nasib mujur pada burung. Ya. Tidak ada dosa apa-apa pada burung sehingga disandarkan nasib sial. Ketika hendak melakukan, jelas nak suara ya? Jelas. Ya. Ketika hendak melakukan sebuah pekerjaan, lalu tiba-tiba terdengar bunyi burung atau melihat terbangnya burung, akhirnya cancel. Oh, tidak jadi. Kenapa? Itu burung burung tertentu ya, ada jenis tertentunya. Ini burung burung fulan itu terbang di hadapan rumah kita, berarti kita tidak dibenarkan. Karena kalau sudah terbang burung itu atau sudah berkicau burung tersebut, ini pertanda sial, tidak akan berhasil kita melakukan pekerjaan ini. Ini asal dari makna aktiyah. Dan bukan hanya pada burung, warna tertentu, angka tertentu, ya, arah rumah ke arah tertentu, bahkan nama terkadang dibuat sebagai penyebab sial. Ya. Mungkin sampai sekarang masih ada kebiasaan ini, ya, bahwa orang terkadang ketika memberi nama anaknya nama tertentu, ternyata anaknya sering sakit-sakitan. Lalu mereka beranggapan bahwa ini namanya yang sial, lalu dirubah namanya. Ternyata sembuh, tidak ada lagi sakitnya. Bisa jadi ini terjadi, ya. Tetapi nama apa dosanya? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pemberinya juga kita. Walaupun memang telah kita pelajari ada syariat perubahan nama, tetapi bukan karena makna, bukan karena sialnya, tapi karena maknanya yang tidak baik. Ya. Maknanya yang tidak cocok dirubah oleh Nabi SAW. Ya. Atau di dalam nama itu ada pujian kepada diri sendiri, dirubah oleh Nabi SAW. Bukan karena nama itu mendatangkan kesialan. Tidak. Ya. Ini di antara bentuk at-tiyarah. Ya. Menyandarkan nasib sial ataupun mujur pada sesuatu yang tidak berpengaruh sama sekali. Ya. Kemudian al-kihanah, ini juga penyakit, tetapi penyakit qalbu, yaitu perdukunan, ya, dan yang semacamnya. Ya. Bagaimana sikap kita kepada beberapa jenis penyakit tersebut, mulai dari penyakit menular yang berbahaya dan sudah pernah terjadi di awal-awal Islam atau di zaman dahulu, yaitu ta'un. Dan ta'un, para ulama ada yang mengatakan bukan corona. Ya, corona termasuk wabah, tetapi kan ciri-cirinya berbeda. Ya, corona adalah virus, ini virus yang mengancam saluran pernafasan. Sementara ta'un penyakitnya di luar, tetapi pengaruhnya ke dalam. Seperti tadi menimbulkan muntah-muntah dan jantung berdebar-debar. Ya. Dan memang dampak mematikannya lebih besar. Apakah karena dahulu tidak ditemukan vaksinnya sehingga satu hari itu bisa jadi 1,000 orang di satu kota bisa meninggal dunia. Di Syam itu 1,000 orang satu hari mati. Ya. Yang terjadi ta'un amwas namanya. Ya. Makanya ta'un ini ada nama-namanya. Di zaman itu juga ada namanya, ta'un amwas, di zaman Umar bin Khattab. Ya. Jadi itu yang berkenaan dengan pembahasan kita. Dan kita baca hadis yang pertama, hadis 5713. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Muhammad ibn al-Munkadir wa Abi al-Nadhar mawla Umar ibn Ubaidillah an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an Abihi. Perawinya adalah ayah dari Amir. Siapa? Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. ya, annahu sami'ahu yas'alu Usamah ibn Zaid, bahwa Sa'd ibn Waqqas didengar oleh anaknya Amir bertanya kepada sahabat yang lain, yaitu Usamah ibn Zaid ibn Haritha, hibbun Nabi SAW ibn Hibbihi, kekasih Nabi, anak kekasihnya, itu yang sangat disayangi, kesayangan Nabi dan anak kesayangannya. Usama kesayangan Nabi, ayahnya adalah Zaid ibn Haritha, kesayangan Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Usama ditanya oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan pertanyaan itu didengar oleh anaknya Sa'ad, yaitu Amir, "Madza sami'ta min Rasulillah? Madza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ta'un?" Apa yang telah engkau dengar dari Nabi tentang Ta'un? Ya, tentang Ta'un. Faqala Usama, maka Usama berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-Ta'unu rijzun. At-Ta'unu rijzun aw 'adzabun ursila 'ala bani Israil aw 'ala man kana qablakum, fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu 'alayhi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Ini akhir hadisnya. Ya, kemudian wa qala Abu Nadhr, ini perawi yang lain, "La yukhrijukum illa firarun minhu, la yukhrijukum illa firarun minhu." Kata Usama, "Saya pernah mendengar Nabi SAW berbicara tentang ta'un." Kata Nabi, "At-ta'un rijzun." Ta'un itu adalah rijis, penyakit kotor, penyakit ya, yang menjijikkan. Ya. Dan rijizun ini bermakna sesuatu yang kotor, dosa. Ya. Fa innahu rijizun, dosa yang kotor, yang buruk. Ya. Jadi at-ta'un rijizun. Au azabun. Ini rijizun itu maknanya azab adalah azab. Di sini dalam lafaz yang lain au azab. Ta'un itu adalah berupa azab, ya, azab ursila ala bani Israel, yang dikirim oleh, yang dikirimkan, di sini tidak disebutkan siapa pengirimnya, ya, ursila ala bani Israel, yang dikirimkan kepada bani Israel, ya, au ala man kana qablakum, atau dikirimkan kepada orang sebelum kalian, maksudnya para sahabat. Fa idza sami'tum bihi bi ardin, ini obatnya. Ini obat atau penghindar diri dari ta'un. Bila mana kalian mendengar tentangnya di suatu negeri, fala taqdamu alaih, maka janganlah kalian datang ke negeri tersebut. Jangan kalian datang ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin, dan bila terjadi di suatu negeri, wa antum biha, dan kalian berada di negeri tersebut, fala takhruju, maka janganlah kalian keluar meninggalkan negeri tersebut, firaran minhu, lari atau karena lari dari penyakit itu. Ya. Inilah tuntunan Nabi untuk penyakit seperti ta'un ini. Ya. Bila mana kalian mendengar terjadi di suatu negeri, maka jangan ke negeri tersebut. Jangan datangi, jangan tuju negeri tersebut. Ya, ini bentuk pengobatan, pencegahan diri. Karena berobat ini ada pengobatan. Memang dari sebelum terkena atau setelah terkena. Ini sebelum terkena, jangan datangi. Bila mana kalian berada di sana, maka jangan keluar membawa penyakit tersebut ke negeri yang lain. Ini tuntunan untuk penyakit ta'un. Pengobatannya seperti itu. Adabnya seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian perawi yang lain menyebutkan lafaz yang lain, yaitu la yukhrijukum illa firaran minhu. Ini memberikan spesifikasi bahwa keluar dari negeri yang ditimpa itu sementara dia di dalamnya keluarnya untuk lari. Ya. Keluarnya untuk lari, untuk tidak terkena, ya. Untuk tidak sampai terinfeksi oleh virus tersebut, maka dia pergi menyelamatkan diri. Ini tidak dibenarkan. Tetap berada di sana walaupun belum terkena atau belum terdeteksi bahwa mereka terkena. Jadi itu maksud keluarnya. Bisa jadi ada yang keluar memang untuk orang-orang yang bertugas membawa makanan, ya, atau bisa jadi ketika di lockdown, ya, maka perlu pengobatan, membawa dokter-dokter, tenaga-tenaga medis yang didatangkan dari luar ke dalam, atau ada keterpaksaan untuk mengeluarkan sebagian orang, ya, untuk tujuan tertentu, bukan untuk lari dari penyakit tersebut. Nah, ini isyarat dari lafaz hadis yang terakhir tadi, ya, la yukhrijukum illa firaran minhu, tidaklah yang mengeluarkan kalian kecuali karena lari, maka itu tidak dibenarkan. Karena lari atau menghindar dari penyakit tersebut, ini tidak dibenarkan. Tetap kalian berada di sana. Itulah tuntunan Nabi SAW untuk penyakit taun ini. Apakah COVID-19 ini termasuk kepada tuntunan ini? Jelas sama, karena dia sama-sama menular, ya, dan sama-sama berbahaya terhadap jiwa, walaupun tingkatannya berbeda. Karena COVID-19 ini, kata pakar virus itu sendiri, sifat mematikannya terlalu rendah, ya. Sifat mematikannya sangat lemah. Dan kasus-kasus yang sampai kepada kematian itu, pada umumnya si pasien ini membawa penyakit bawaan, ya. Membawa penyakit bawaan. Bila mana tidak, apalagi kekuatan imunnya semakin tinggi, maka akan memudahkan dia untuk sembuh secepatnya. Makanya berbeda dengan virus sebelumnya, ya, SARS, ya, itu ya, yang sebagian para pakar virus itu mengatakan justru mematikannya kuat walaupun penyebarannya lemah. Mematikannya kuat, penyebarannya lemah. Sementara COVID-19 ini penyebarannya mudah, ya, kekuatan mematikannya lemah. Ini penjelasan dari orang yang tidak mengetahui apa-apa, cuma menukilkan, ya. Benar dan tidaknya saya juga tidak tahu. Dan kesamaan antara COVID-19 ini yang kita tahu dengan taun, ya, karena ini ilmiah, ya. Para ulama juga membahas apakah corona ini taun atau tidak. Berbeda pendapat para ulama. Dari ciri-ciri penyakitnya tidak sama, karena taun itu penyakit zahir yang berpengaruh kepada dalam. Sementara virus ini penyakitnya penyakit dalam, penyakit yang mengancam pernafasan, ya, dan terkadang pengaruhnya ke zahir, hawa panas, ya, panas badannya, kemudian menggigil, ya, pengaruhnya ke sana, dan sesak nafas, ya, pengaruhnya. Ini perbedaannya. Tetapi dari sifat menularnya, cepat menularnya sama dengan taun. Jadi dari jenis penyakitnya tidak sama, tetapi sifat menularnya sama. Jadi hukumnya, ini yang mereka bawa, hukumnya, karena hadis ini tentang taun, dikiaskanlah COVID-19 ini kepada taun. Jadi tuntunan ini berlaku untuk corona. Dan itu yang sempatnya tentang PSBB yang pertama, yang walaupun sebagian negara ada yang memakai program atau cara lockdown yang memutuskan sama sekali, atau dikembangkan lagi, disederhanakan lagi dengan pemutusan sosial berskala besar, ya, yang lebih rendah daripada PSBB ini. Intinya seperti itu. Pakar kesehatan melihat bahwa penyebarannya cepat sekali, dengan sangat mudah bersentuhan saja tangan kita ke objek yang pernah disentuh oleh orang yang berpenyakit, yang sebelumnya, ya, cairan keluar dari badannya, dari mulutnya, dari hidungnya, ya, kemudian menempel ke tangannya, di objek tersebut dia tempelkan, kemudian disentuh oleh orang dalam jangka waktu 3 hari, ya, maka jamnya itu 3 hari. Jamnya. Kemudian dia menyentuh pula mulutnya atau hidungnya, maka dengan mudahnya tersebar. Ya, penyebarannya kuat. Dari sisi itu maka hukum untuk COVID-19 ini sama. Ya, sama. Bila mana terdengar di suatu negeri, maka jangan datangi. Dan bila mana berada di suatu negeri dan kita berada di sana, maka jangan keluar untuk melarikan diri. Itu yang telah diterapkan oleh oleh pakar-pakar kesehatan di awal-awal penyebaran virus ini. Sementara untuk menjaga, makanya ada new normal demi menjaga. Dan ini maslahat yang juga penting ya, ketika perlu ekonomi tetap berjalan, maka dibuatlah usaha-usaha untuk aktivitas tetap ada, tetapi usaha untuk menghentikan penyebaran ini juga dilakukan. Ini yang sekarang kita berada di era yang seperti ini. Kita tetap beraktivitas demi menjaga ekonomi agar tidak mati, agar tidak termasuk ke resesi. Maka diusahakan untuk tetap beraktivitas, kemudian untuk pencegahan dan menjaga diri juga diterapkan, dan semuanya dituntut untuk ini. Ya, dituntut, walaupun banyak masih orang-orang yang tidak peduli, yang bahkan yang lebih berbahaya, orang yang masih mengatakan bahwa corona ini hanyalah konspirasi global. Ya, konspirasi, dan banyak orang-orang yang awalnya membeding dan ternyata dia terpapar baru menyadari, ya, sama sekali tidak sadar, dan dia nyata benar. Bukan hanya kita membutuhkan saksi mata atau orang-orang yang memberikan pernyataan-pernyataan setelah terkena. Ya, intinya dia adalah suatu nyata dan tidak akan mungkin sekian banyak ratusan negara yang tersebar di negara tersebut corona ini, yang membuat hal-hal yang merupakan konspirasi yang merugikan diri mereka sendiri. Negara-negara maju, ya, yang rugi juga mereka. Kenapa mesti melakukan konspirasi ini? Ini yang perlu kita luruskan. Dan pembahasan kita yang dengan hadis yang pertama ini adalah cara tuntunan antara COVID-19 dengan taun sama, karena sifat penyebarannya sama, walaupun ciri-ciri penyakitnya berbeda. Berbahayanya tentu tidak akan seperti berbahayanya taun. Makanya banyak ulama-ulama yang meninggal karena taun. Banyak ulama-ulama besar seperti saya lupa, tapi para ulama mengumpulkan beberapa tulisan siapa saja ulama-ulama, bukan hanya ulama syar'i ya, ulama-ulama lain, pakar-pakar lain, bahkan pakar penulis tentang virus ini pun juga mati. Tentang taun, yang baru selesai dia mengeluarkan karya tentang taun, sifat-sifatnya, dan dia teliti, dia termasuk salah satu korbannya oleh taun ini. Sebagaimana juga para dokter yang banyak korban corona, ya, mereka meneliti, mereka mencari obatnya, menyesuaikan, berhubungan dengan pasien. Menjadi banyak di antara mereka yang menjadi korban virus corona, apalagi tenaga-tenaga kesehatan yang lain seperti para perawat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa-dosa mereka, dan yang lain-lainnya diberi kesembuhan oleh Allah yang masih sakit dan dijaga oleh Allah, orang-orang yang belum terkena, dan semoga Allah segera mengangkat musibah ini dari negeri kita khususnya dan dari negeri-negeri yang lain. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa kita baca untuk pertemuan ini, untuk bab yang ke-32 tentang taun. Jenis taun itu adalah penyakit yang tadi telah kita baca dan mematikan sekali, sehingga mencapai satu hari itu ribuan yang mati, kemudian penyebarannya sangat luar biasa, ya, sama dengan COVID ini, tetapi perbedaannya cuma dalam masalah berbahaya atau tidak berbahayanya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.